mata'an lakum lis-sayyarah, dihalalkan untuk kalian saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyarah, dihalalkan untuk kalian saydul bahr, buluan laut, wa ta'amuhu, dan ta'amuhu telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, dan Abu Hurairah. Mereka semua ketika menjelaskan makna wa ta'amuhu, ta'amul bahr, mereka mengatakan ta'amuhu ma alqa wa qadhafa. Yang dimaksud ta'amuhu yaitu apa yang dilempar oleh laut dalam kondisi hewan tersebut telah mati, telah menjadi bangkai. Maka itu halal, mata'an lakum walissayyarah, sesuatu yang kalian bisa nikmati dan sebagai bekal bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan diriwayatkan pula dari Ibn Abbas, beliau mengatakan ta'amuhu maitatuh, yang dimaksud ta'amuhu di dalam ayat ini adalah bangkai dari hewan laut. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kullu dabbatin fil bahri qad dhabahahu Allahu laka fakulha, setiap hewan yang hidup di lautan maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyembelihnya untukmu, maka silahkan engkau memakannya. Jadi tidak perlu disembelih lagi. Setiap hewan yang hidup di air, yang hidup di lautan, Allah Subhanahu wa taala telah menyembelihnya untukmu. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu 300 raqib. Satu ketika kami diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu perjalanan perang. Ketika itu kami berjumlah 300 orang dari para penunggang kuda. Wa amiruna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang menjadi pimpinan pasukan kami ketika itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Tujuannya narsudu 'iran li Quraisy, untuk mengawasi dan mengamati satu kafilah dagang milik kaum Quraisy. Fa aqamna bis sahil nisfa syahrin. Maka kami pun tinggal di pinggir laut itu selama setengah bulan untuk menanti berlalunya kafilah tersebut. Fa asabana ju'un syadidun hatta akalna al-khabath, sehingga kami ketika itu merasakan lapar yang luar biasa. Mereka kehabisan bekal hingga kami hanya memakan al-khabath, sejenis daun salam. Oleh karena itu perang tersebut disebut Jaisul Khabat, pasukan Al-Khabat, karena makanan mereka ketika itu hanya dari Al-Khabat tersebut. Nah, dalam kondisi mereka merasakan kelaparan itu, fa'alqalana al-bahru dabbatan yuqalu laha al-ambar, maka lautan pun menghempaskan kepada kami seekor hewan, hewan laut, ikan besar yang disebut al-ambar. Ya, mungkin ini sejenis hiu atau ikan paus. Ikan yang besar terdampar di pinggir laut. Fa'akalna minha nisfa syahrin, maka kami pun memakan dari ikan tersebut selama setengah bulan itu. Waddahanna min wadakiha, dan kami menggunakan lemak dari ikan tersebut untuk melumuri tubuh kami, kulit kami. Hatta thabat ajsamuna, sehingga kami merasakan kekuatan tubuh kami kembali, kembali menjadi kuat. Mereka memakan dari bangkai hewan tersebut. Fa akhadha Abu Ubaidah dhil'an min adla'ihi fa nasabah. Ketika itu Abu Ubaidah mengambil bahagian dari tulang rusuk dari ikan tersebut, itu diambilnya lalu ditancapkan di pinggir pantai tersebut. Thumma nadhara ila atwali rajul fil jaysh wa atwali jamalin fa hamalahu alayhi fa marra tahta. Lalu kemudian Abu Ubaidah melihat siapa orang yang paling tinggi badannya, yang paling tinggi badannya, dan unta yang paling tinggi. Jadi unta yang paling tinggi dan dicari orang yang paling tinggi badannya untuk naik di atas unta tersebut, lalu lewat di tulang rusuknya ini, dan dia pun berlalu. Itu baru tulang rusuknya. Jadi antum bisa bayangkan besarnya ikan ini yang terdampar ini. Tulang rusuk itu dipasang, ya, dia bengkok dalam keadaan salah seorang sahabat bersama dengan unta yang dikendarainya itu bisa berlalu di bawah tulang rusuk tersebut. Wajalasa fi Hajjaj ainihi nafarun. Lalu kemudian ada beberapa orang, ya, itu duduk di Hajjaj Ain. Hajjaj Ain itu bagian atas dari tulang mata ini. Itu bisa beberapa orang berlindung di bawah tulang tersebut. Menunjukkan besarnya ikan ini. Itu bagian matanya. Tulang rusuknya bisa dilalui oleh unta dan orang yang paling tinggi bersamanya. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa para sahabat mereka memakan bangkai tersebut selama setengah bulan. Nah, ini menguatkan apa yang telah kita sebutkan bahwa bangkai dari hewan laut pun halal. Meskipun di antara hewan tersebut ada yang buas, ada yang memakan manusia. Ikan hiu misalnya, ikan paus atau yang lainnya. Meskipun dari kalangan hewan buas di lautan, asal hukumnya halal. Adapun hewan darat, hewan yang hidup di darat, maka asal hukumnya mubah dan dihalalkan untuk kaum muslimin. Terkecuali beberapa hal yang perlu diperhatikan dari jenis-jenis hewan yang diharamkan. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa dhabit, ketentuan untuk mengetahui hewan-hewan yang hukumnya haram. Apabila tidak termasuk ke dalam babit yang telah disebutkan, maka dia kembali kepada hukum asal, bahwa asal hukum hewan adalah halal. Yang pertama, hewan-hewan yang disebutkan secara nas di dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hewan tersebut diharamkan. Maka ini poin yang pertama. Apa saja yang disebutkan secara nas, disebutkan namanya dan disebutkan hukumnya bahwa ia diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukumnya haram. Di antaranya babi, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara nas. Innama harrama alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah, bangkai dan daging babi. Dan para ulama menukilkan ijma' tentang diharamkannya daging babi. Yang dimaksud daging babi di sini bukan hanya dagingnya, akan tetapi seluruh bagiannya. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya tidak makan dagingnya, saya cuma makan lemaknya, saya cuma makan jeroannya. Daging, disebutnya daging karena itu yang terbanyak, bukan berarti bagian-bagian yang lain tidak diharamkan. Oleh karena itu Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ajma'atil ummatu ala tahrimi syahmil khinzir, bahwa umat ini telah bersepakat tentang diharamkannya lemak babi. Jadi bukan hanya dagingnya, tapi seluruhnya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla beliau mengatakan, la yahillu aklu syai'in minal khinzir la lahmihi wala syahmihi wala jildihi wala asabihi wala gudrufihi wala hashwatih wala mukhih wala azmih wala ra'sih wala atrafih wala labanihi wala sya'rihi al-dhakru wal-untha wal-saghir wal-kabir sawa. Kata Ibn Hazm rahimahullah, tidak halal memakan sedikit pun dari babi, baik itu dagingnya, lemaknya, kulitnya, uratnya, tulang-tulangnya, gudruf. Gudruf itu tulang rawan. Dan tidak pula hasywah, ususnya atau jeroannya, otaknya, tulangnya, kepalanya, susunya, bulunya, semuanya. Tidak ada perbedaan antara jantan babi atau betinanya, yang kecil, yang besar, semua hukumnya sama, haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua, yang disebutkan secara nas, al-humurul ahliyah, keledai, yang kita sebut keledai, al-himar. Al-himar dalam istilah Arab itu ada dua macam. Ada yang disebut himar ahli. Ini yang kita dalam bahasa kita disebut keledai. Nah, jenis dari hewan ini, keledai, dia lebih kecil dari kuda. Leher, telinganya besar dan biasa ditunggangi seperti kuda, namun larinya tidak cepat secepat kuda, dan suaranya memiliki pekikan yang sangat lantang. Seorang ketika mendengarkannya itu sangat tidak enak sekali kedengarannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang suara yang paling mungkar itu suara keledai. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Suara keledai adalah suara yang paling mungkar. Sangat tidak enak seorang mendengarkan suara itu. Ini disebut himar ahli. Jenis yang kedua, himar wahsyi. Himar wahsyi. Dia disebut himar juga, tapi wahsyi. Wahsyi itu artinya liar. Dia tidak jinak. Kalau dalam bahasa kita disebut kuda zebra. Kita menyebutnya bagian dari kuda. Namun dalam bahasa Arab, itu tergolong himar. Nah, yang disebutkan secara nas tentang diharamkannya dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah keledai yang biasa ditunggangi itu. Hal ini berdasarkan hadis, di antaranya hadis Jabir radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumi al-humuril ahliyah wa rakhasa fil khayl. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam peristiwa Khaybar memakan daging dari keledai tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan memakan kuda. Kuda hukumnya halal. Dan dimakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berkata An-Nawawi rahimahullah, lahmul humuril ahliyati haramun indana, bahwa daging keledai haram dalam madhab kami, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Al-Khattabi mengatakan wa huwa qawlu ammatil ulama, ini adalah pendapat keumuman mayoritas para ulama. Poin yang kedua yang diharamkan dari jenis hewan yaitu yang disebutkan ciri-cirinya. Yang disebutkan ketentuan atau ciri-cirinya. Yaitu ma lahu nabun minas siba' wa makhlabun minat tuyur. Hewan buas yang bertaring dan dari jenis burung yang bercakar, yang menangkap pangsanya dengan cakarnya. Kedua jenis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk jenis hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Di antara yang menunjukkan hal tersebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an kulli dhinabin minas siba'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkonsumsi atau memakan setiap hewan buas yang bertaring. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba'i wa an kulli dhi makhlabin minat tayr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar. Maka ini hadis-hadis menjelaskan kepada kita diharamkannya mengkonsumsi hewan-hewan yang disebutkan sifatnya ini. Namun di sini harus kita bedakan antara sesuatu yang haram hukumnya untuk dimakan namun tidak diharamkan untuk dimanfaatkan. Berbeda hukum. Anjing hukumnya haram, tapi dimanfaatkan untuk berburu, boleh. Demikian pula singa, harimau, macan, puma, burung elang, rajawali. Tidak diperbolehkan untuk dimakan, namun boleh dimanfaatkan untuk berburu. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qad dhakarna anna madhhabana tahrimu kulli dhinabin minas siba'i mimma ya'du ala al-hayawan. Dan telah kami sebutkan, madhhab kami adalah mengharamkan setiap dari hewan buas yang bertaring, yang menyerang hewan yang lain dengan taringnya. Seperti singa, kal asadi wa dhibi. Adhib, serigala, wan namir wal fahad, harimau, macan, wadub, beruang. Wa kadza ma lahu mikhlabun min at-tayr. Demikian pula dari jenis burung yang memiliki cakar, yang menangkap mangsanya dengan cakarnya, seperti al-bazi, asy-syahin, al-uqab, wa nahwiha, dan yang lainnya. Ini jenis-jenis nama-nama burung yang kurang lebih mirip-mirip ya. Namanya ya, saya kurang paham nama-nama burung itu. Taunya saya elang, rajawali, ya, dan yang sejenisnya. Jadi apa yang disebutkan al-bazi, asy-syahin, al-uqab, dan yang lainnya, al-hada'a, dan seterusnya, itu jenis-jenis yang mirip-mirip. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya termasuk dalam spesies elang tersebut atau rajawali itu. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Dawud, Al-Zahiri. Adapun Imam Malik, beliau mengatakan makruh tapi tidak haram. Dan perlu diketahui bahwa dalam urusan makanan, pendapat yang paling sering terdapat unsur bermudah-mudahan dalam menyikapi makanan tersebut adalah madhab Malik, madhab Malikiyah. Ya, itu secara umum dalam urusan makanan. Maka sering kali kita akan mendapati Imam Malik atau madhab Malik itu berbeda dengan madhab mayoritas para ulama. Ketika para ulama menghukumi haram, biasanya dalam madhab Malik itu berbeda, tidak menghukumi haramnya. Yang sahih bahwa ini adalah hewan-hewan yang diharamkan berdasarkan larangan yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asal hukum larangan tersebut adalah haram. Asal hukum larangan tersebut adalah haram. Dan yang terpenting di sini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ada dua sifat yang dengannya diharamkannya binatang tersebut. Sifat yang pertama, bahwa hewan itu bertaring. Dan sifat yang kedua, bahwa hewan tersebut menyerang mangsanya dengan taringnya. Jadi tidak cukup hanya bertaring saja, tapi dia menyerang mangsanya dengan taringnya. Apabila terpenuhi dua sifat ini, maka hewan itu termasuk jenis hewan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari burung. Dia memiliki cakar dan dia menyerang mangsanya dengan cakarnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar bercakar. Tapi sifat yang kedua, ketika dia menangkap atau menyerang mangsanya, dia menggunakan cakarnya. Maka itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini semua mencakup apa saja dari hewan yang terpenuhi dua sifat ini. Memiliki taring dan menyerang mangsanya dengan taringnya tersebut. Termasuk diantaranya musang. Dan Ibnu Awa. Ibnu Awa sejenis hewan yang disebutkan dia lebih besar daripada musang. Tapi lebih kecil dari anjing. Cakarnya lebih panjang. Cakarnya lebih panjang. Dia dari satu sisi mirip dengan serigala, dari sisi yang lain mirip dengan musang. Disebut Ibnu Awa. Juga termasuk dalam hal ini adalah kucing. Diharamkan karena terdapat dua sifat ini. Dia bertaring dan dia menyerang mangsanya dengan taringnya. Meskipun kucing tersebut jinak. Meskipun kucing tersebut jinak. Dan bukan najis. Tapi haram untuk dikonsumsi. Demikian pula hewan yang disebut Ibnu Urs. Ibnu Urs. Cerpelai. Cari sendiri di Google. Cerpelai. Yaitu seekor hewan yang kecil, tapi musuh besarnya itu adalah tikus. Sangat musuh tikus dan suka menyerang tikus. Demikian pula termasuk di antara hewan tersebut adalah monyet, kera, bertaring dan menyerang dengan taringnya. Demikian pula gajah. Di sini ada satu jenis hewan yang menjadi khilaf. Berselisih para ulama tentang hukumnya. Yaitu hewan yang disebut ad-dhab'. Ad-dhab'. Dalam bahasa Latinnya disebut hyena. Tahu ya? Hyena. Dan ad-dhab' ini dalam bahasa Arab memiliki beberapa nama. Dia disebut ad-dhab', dia disebut jil, ju'ar. Kadang disebut juga hafsah. Nama dhab'. Dan sebagian juga menyebutkan kunyahnya. Di antara kunyahnya Ummu Khunur, Ummu Tariq, Ummu Amir, Ummul Qubur. Karena hewan ini suka gali kuburan. Haus darah. Dan Ummu Naufal. Ini nama-nama kunyahnya. Kunyah dari dhab'. Itu yang betinanya. Yang jantan disebut Abu Amir. Abu Kaladah. Abu Hambar. Dan di antara keistimewaan dari dhab ini, dia jantan dan dia betina. Setahun jadi jantan, setahun jadi betina. Jadi setahun itu dia menyerbukkan, setahun berikutnya melahirkan. Dhab. Dan di antara yang disebutkan oleh para ahli hewan bahwa hyena ini termasuk hewan yang mengalami menstruasi, haid. Ada 4 jenis hewan. Ada 4 jenis makhluk yang biasa mengalami haid. Yang pertama wanita. Yang kedua hyena. Hyena bukan nama wanita ya. Nama hewan ini, dhab'. Yang ketiga, kelelawar. Yang keempat, kelinci. Kalau ada yang bertanya, apa buktinya Ustaz? Teliti sendiri. Saya cuma menukil. Teliti sendiri. Yang dinukil oleh para ahli hewan. Ada juga yang menyebutkan bahwa anjing betina kadang-kadang mengalami haid. Dan di antara ciri-ciri hyena, di antara ciri-ciri hyena, ketika dia berjalan, dia seperti pincang. Dan itu nampak sekali. Kalau berjalan, seperti orang pincang, tapi tidak pincang. Tapi dia tidak pincang. Dan hewan ini termasuk hewan yang suka menggali kuburan. Haus darah. Memiliki syahwat yang besar untuk memakan daging manusia. Kapan dia melihat ada manusia tidur, maka dia menggali. Menggali di bawah kepala orang tersebut. Lalu kemudian dia mencekram lehernya, lalu membunuhnya dan mengisap darahnya. Hewan Dracula ini. Dan dia sering berkelompok, meskipun tidak, kadang-kadang tidak. Dan subhanallah, saya pernah diperlihatkan beberapa pertarungan hewan itu. Hewan-hewan yang buas, seperti singa, harimau, itu ketika kelompok hyena ini datang, mereka berlarian. Takut dengan kelompok hyena. Walhasil, itu diantara sifat-sifat yang disebutkan oleh para ahli hewan tentang adhab'i. Nah sekarang apa hukum dari adhab'i tersebut? Ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ahmad, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan disahihkan pula oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Dari riwayat Ibnu Abi Ammar bahwa beliau bertanya kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu tentang hukum adh-dhab'. Saydun hiya, apakah dhab ini hewan buruan? Artinya halal untuk dilakukan perburuan untuk menangkapnya dan memakannya. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, "Na'am." Iya. Lalu Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, "Akuluha, apakah boleh aku memakannya?" Kata Jabir, "Na'am." Iya. Lalu aku bertanya lagi, aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir, na'am, iya. Maka hadis ini nas dalam masalah ini, bahwa hewan hiena atau adzabu tidak termasuk dalam keumuman yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan memakan hewan yang bertaring dari hewan buas yang memangsa, yang menangkap mangsanya dengan taringnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ma zala an-nasu ya'kuluna adh-dhab' wa yabi'unaha baina as-safa wal marwah fi as-sadr al-awwal wa lam yunkir dhalika ahad. Masih saja kaum muslimin mereka makan hiena, dan bahkan mereka menjualnya ketika itu. Di masa itu mereka biasa menjual daging hiena itu antara Safa dan Marwah dahulu, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengingkarinya. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah adzabah dikecualikan dari keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari larangan memakan hewan buas yang bertaring, yang menangkap mangsanya dengan taringnya? Seluruhnya haram kecuali hiena. Ataukah hiena tidak termasuk hewan yang memiliki dua sifat tersebut, bertaring dan menyerang mangsanya dengan taringnya? Ada sebagian para ulama mengatakan yang pertama, bahwa dia dikecualikan. Asalnya termasuk dalam keumuman pengharaman kecuali hiena. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwa seorang yang memperhatikan hewan yang disebut hiena ini, adzabu', dia tidak memiliki dua sifat tersebut. Dia tidak memiliki dua sifat. Dia hanya memiliki satu sifat, yaitu bertaring. Namun dia tidak termasuk hewan yang menyerang mangsanya dengan taringnya. Dia tidak termasuk hewan yang menyerang mangsanya dengan taringnya. Sehingga, kata beliau, dia tidak terkecualikan dari keumuman hadis tersebut. Hadis itu sifatnya umum. Apa saja dari hewan yang memiliki dua sifat, bertaring dan menyerang mangsanya dengan taringnya, maka dia haram. Secara umum, tidak ada pengecualian. Adapun adzabu' atau hiena, maka dia tidak termasuk dalam jenis yang memiliki dua sifat tersebut. Dia hanya bertaring, namun tidak menyerang mangsanya dengan taringnya. Oleh karena itu, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menghalalkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa hiena hukumnya halal. Mungkin di Indonesia tidak ada ya. Tapi di Yaman ketika itu beberapa kali ditemukan. Kadang-kadang muncul di malam hari di sekitar Dammaj. Dan pernah beberapa kali ditangkap oleh ikhwan yang berjaga di malam hari. Menangkapnya dan mereka memakannya. Saya sendiri belum pernah merasakan. Ini poin yang kedua dari hewan yang diharamkan. Poin yang ketiga atau dhabit yang ketiga dari jenis-jenis hewan yang diharamkan, ma ya'kulul jif, hewan pemakan bangkai. Hewan pemakan bangkai diharamkan karena termasuk khabith, pemakan najis. Ada jenis-jenis hewan seperti sebagian jenis burung gagak. Ada juga burung yang disebut rukham. Rukham. Burung ini dikenal sebagai burung pemakan bangkai. Para ulama ussalaf, kalau tidak salah Syabi rahimahullah ta'ala, ketika mempermisalkan tentang buruknya pemahaman Rafidah Syiah, beliau mengatakan, "Law kanatir Rafidatu minal baha'im lakanat humura, walau kanat minat tuyur lakanat rukhama." Kalau seandainya kelompok Rafidah itu dari jenis hewan, maka mereka akan menjadi keledai. Hewan yang dikenal dengan kebodohannya. Dan apabila Rafidah itu dari jenis burung, maka mereka menjadi jenis burung yang disebut rukham. Burung yang tidak makan kecuali yang jorok-jorok, makan bangkai, makan kotoran, rukham. Ada juga yang disebut an-nasr. Ini termasuk hewan yang diharamkan karena khabith, karena hewan buruk, jorok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengharamkan jenis-jenis hewan yang asal hukumnya halal, tapi diharamkan ketika diketahui bahwa hewan tersebut memakan najis, yang disebut al-jallalah. Hewan al-jallalah, yaitu hewan yang biasanya makan kotoran najis, makan tinja, baik dari hewan darat atau air atau dari jenis burung. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa takunu al-jallala ba'iran wa baqaratan wa syatan wa dajajatan wa wazzah wa ghairaha. Bahwa jallalah itu bisa dari unta, dari sapi, dari kambing, dari ayam, dari itik, dan yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi dan Al-Albani, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an labanil jallalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari meminum susu al-jallalah, hewan yang makan kotoran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalati wa albaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari makan hewan jallalah dan dari meminum susunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dihasankan Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humril ahliyati wa anil jallalati wa an rukubiha wa an akli lahmiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam peristiwa Khaybar dari memakan daging keledai dan memakan hewan al-jallalah dan mengendarainya dan memakan dagingnya. Maka al-jallalah tidak boleh untuk dikonsumsi. Kalau ada kambing, makanannya tinja, kotoran, najis, maka tidak diperbolehkan untuk dimakan, dikonsumsi. Hingga najisnya tersebut hilang. Sehingga kembali kepada hukum asal. Termasuk ikan lele misalnya. Ikan lele, dia tidak hidup kecuali di bawah apa itu spiteng misalnya, makannya dari situ. Jadi gemuk-gemuk itu. Ini apa hukumnya? Sama, jallalah. Dan biasanya dagingnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kata Al-Kasani rahimahullah dalam Bada'i' As-Sana'i', innama takunu jallalah idza taghayyarat wa wujida minha rihun muntinah. Bahwa dia disebut jallalah ketika terjadi perubahan dan ditemukan padanya bau yang busuk. Terasa baunya itu. Maka dia menjadi haram. Solusinya bagaimana? Maka harus dikarantina dan tidak diberikan makanan kecuali yang baik, yang tidak najis, sampai dalam tempo yang terlihat bahwa telah terjadi perubahan, bekas-bekas najis yang dimakan oleh hewan tersebut telah hilang, maka kembali kepada hukum halal. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, walau hubisat ba'da zuhurin natin wa 'ulifat syai'an tahiran fazalat ar-ra'ihah thumma dhubihat fala karahata fiha qat'an. Kalau dia dikarantina setelah nampak bau yang tidak sedap pada tubuhnya dan diberi makanan-makanan yang baik sehingga bau tersebut hilang lalu disembelih, maka tidak dibenci hal tersebut. Artinya kembali kepada hukum halal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan wal mu'tabar jawazu aklil jallalah wal mu'tabar fi jawazi aklil jallalah zawalu raihatin najasah ba'da an tu'lafa bisyai'i tahir ala sahih. Diperbolehkannya memakan jallalah, hewan jallalah, apabila telah hilang bau najisnya setelah diberi konsumsi yang baik menurut yang paling sahih dari pendapat para ulama. Berapa lama dikarantina? Tidak ada ketentuan, namun intinya bahwa bau tersebut telah hilang sehingga tidak lagi ada pada bau tersebut atau pada hewan tersebut pengaruh dari najis. Baunya telah hilang, maka kembali kepada hukum asal. Poin yang keempat dari hewan yang diharamkan. Poin yang pertama apa tadi? Yang disebutkan secara nas. Yang kedua, hewan yang disebutkan dhabitnya, ketentuannya, ciri-cirinya oleh Nabi SAW, yaitu hewan buas yang bertaring dan bercakar dari jenis burung. Yang ketiga, hewan pemakan bangkai. Nah sekarang yang keempat, ma yustakhbath, hewan-hewan yang dianggap buruk, hewan-hewan yang dianggap jorok kalau dimakan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, yang dianggap jorok, yang dianggap buruk, itu kan berbeda-beda pemahaman manusia dalam menyikapi itu. Yang ini baik, yang ini buruk, itu berbeda-beda. Ada sebagian manusia, mereka biasa makan kera. Makan kera. Tapi bagi kita menganggap, wah itu jorok sekali. Kera kok dimakan. Monyet kok dimakan. Itu kan jorok. Tapi bagi mereka mungkin itu termasuk makanan lezat. Ada sebagian menganggap makan landak itu jorok. Sebagian menganggap tidak, bahkan dagingnya itu enak. Para sahabat, mereka makan biawak. Ya. Biawak. Mungkin bukan jenis biawak yang kita kenal ini. Ya. Biawak itu lebih besar dari kadal. Bagian belakangnya itu seperti gergaji gitu. Ada duri-durinya. Itu biawak yang dikenal, yang diketahui dalam di kalangan Arab. Adzab. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makannya, para sahabat memakannya. Karena Rasulullah tidak terbiasa. Ya. Beliau merasa jijik gitu. Walhasil manusia berbeda-beda dalam menyikapi apakah ini khabith, ini tayyib, ini baik, ini buruk. Ini jorok, ini enggak. Sehingga penyebutan ma yustakhbath, sesuatu yang dianggap buruk, itu berdasarkan penilaian siapa? Yang kemudian hasil dari penilaian tersebut bisa dihukumi ini halal karena baik, ini haram karena buruk menurut penilaian itu. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, menukil dari madhab Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kullu hayawanin istatabathu al-Arab fahuwa halal illa ma warada syar'u bitahrimih wa kullu hayawanin istakhbathathu al-Arab fahuwa haram illa ma warada syar'u biibahatih. Setiap hewan yang menurut bangsa Arab itu baik, maka itu halal. Maka itu halal. Kecuali apabila ada syariat, ada dalil yang mengatakan haram. Dan setiap hewan yang menurut bangsa Arab itu jorok, itu buruk, maka itu hukumnya haram. Kecuali apabila di dalam syariat ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Nah, ini dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa untuk memberi penilaian baik dan buruk dikembalikan kepada bangsa Arab. Mengapa dikembalikan kepada bangsa Arab? Kata mereka, karena Al-Quran dengan bahasa Arab dan turun kepada bangsa Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab dan hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Dan bangsa Arab adalah bangsa secara umum yang paling teliti dalam memilah makanan yang baik dan yang buruk. Sehingga bangsa Arablah yang berhak untuk menilai. Lah bangsa Arab ini pun kan macam-macam. Bangsa Arab ada yang kaya lebih milih lagi makanan itu. Ya. Yang kalau bangsa Arab miskin, semuanya mungkin bisa dimakan. Bangsa Arab miskin, korban peperangan, kelaparan, dia tidak melihat di depannya kecuali tikus. Mungkin tikus pun dianggap enak itu. Dianggap baik pula. Jadi bangsa Arab yang mana? Kata mereka, bangsa Arab yang berkecukupan hidupnya. Yang hidupnya mapan. Mereka yang ditanya. Karena kalau yang di bawah standar, ya bisa jadi mereka memakan sesuatu yang khabith, yang buruk. Karena ya begitulah kondisi hidup mengharuskan mereka makannya. Kemudian bangsa Arab yang mana pula? Apakah yang hidup di perkotaan atau yang hidup sebagai orang-orang badu yang pedalaman? Itu kan berbeda juga kebiasaannya. Kata mereka enggak, yang hidup di kota. Kalau orang-orang badu, mereka juga biasanya makannya sembarangan. Makannya sembarangan. Ibnu Khudamah rahimahullah dari tokoh ulama yang bermadzhab Hambali, beliau mengatakan walladzina tu'tabar istitabatuhum wastikhbathuhum hum ahlul Hijaz min ahli al-amsar, yang menjadi barometer penilaian tersebut yang menganggap baik dan buruk adalah ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz, penduduk Makkah dan Madinah. Karena mereka orang-orang perkotaan yang hidup di kota, bukan orang badu. Dan kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Dan mereka pun mengenal sunnah. Nah, diperselisihkan lagi. Penduduk Makkah Madinah yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada masa sekarang juga, khilaf lagi. Jadi banyak perselisihan. Ya. Adapun orang-orang yang kekurangan dari bangsa Arab yang kondisi ekonominya sulit, yang sering kelaparan, apa saja yang mereka temukan, mereka makan, ini tidak teranggap, kata beliau. Oleh karena itu, sebagian mereka, orang-orang yang ekonominya sulit, mereka ditanya, apa yang menjadi makanan mereka, yang biasa mereka konsumsi? Maka mereka menjawab, ma dabba wa daraj illa ummu Hubayn. Apa saja bisa dimakan, kecuali ummu Hubayn, sejenis hewan, ummu Hubayn. Itu saja yang tidak dimakan, yang lain dimakan semua. Ummu-ummu semua dimakan. Kecuali Ummu Hubayn. Maka orang yang bertanya ini akhirnya mengatakan, litahna Ummu Hubayn al-afiyah. Berarti bergembiralah Ummu Hubayn. Karena dia selamat. Tidak menjadi incaran mereka. Selamat. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mereka yang menjadi tolak ukur penilaian buruk dan baik itu dikembalikan pada bangsa Arab, mereka pun berselisih. Karena bangsa Arab pun banyak. Kebiasaan mereka, cara pandang mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, akhirnya menimbulkan pula perselisihan. Seperti misalnya landa. Landa. Di kalangan orang-orang yang ekonominya bagus pun, mereka berselisih. Ada yang mengatakan, oh ini baik kok. Karena dia sudah merasakan dagingnya. Dia sudah menikmati, menganggap itu enak. Yang lainnya, mungkin karena dia juga belum pernah. Dia cuma melihat penampilan secara zahir. Jelek betul ini landa ini. Maka dia menganggap, ini khabith. Al-Qunfudh, dalam bahasa Arab, landa Al-Qunfudh. Ada juga jenis An-Nis. An-Nis dia juga dari jenis landak, ya. Tapi durinya itu lebih banyak pada bagian atasnya. Kalau landak menyeluruh. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa penilaian tersebut dikembalikan kepada bangsa Arab. Pendapat yang kedua mengatakan yang berhak untuk menilai baik dan buruk itu bukan manusianya, tapi syariat. Bukan manusia dan bukan bangsa Arab. Bangsa Arab sendiri berbeda-beda. Manusia tidak punya hak untuk menghukumi sesuatu itu haram karena dia memandang itu buruk. Menghukumi sesuatu itu halal karena dia menganggap itu baik. Tidak bisa. Penilaian itu harus dikembalikan kepada syariat. Dan ini pendapat yang masyhur dalam madhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, salah satu riwayat dalam madhab Hanbali. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Taymiyah, Ibn Uthaymin, Salih Al-Fawzan, dan yang lainnya. Bahwa mereka mengatakan, apa yang diharamkan di dalam syariat berarti itu khabith. Meskipun menurut manusia itu baik. Apa yang dihalalkan di dalam syariat itu berarti baik. Meskipun menurut manusia khabith, buruk. Yang menjadi penilaian baik dan buruk harus dikembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikembalikan pada manusia berbeda-beda pandangan mereka. Dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Ini pendapat yang sahih, tidak bisa dikembalikan kepada bangsa Arab. Ya. Namun harus dikembalikan kepada syariat. Tidak sukanya bangsa Arab terhadap sebagian jenis hewan tidak menyebabkan sesuatu itu haram. Dan bangsa Arab yang mereka menyukai sebagian dari jenis hewan tidak menyebabkan bahwa itu halal. Namun sekali lagi harus dikembalikan kepada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka yang baik dan mengharamkan kepada mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan itu. Maka Rasulullah mengatakan, babi itu haram karena itu buruk untuk dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa keledai itu haram, berarti itu khabith, itu buruk untuk dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hewan yang bertaring yang menangkap mangsa, mangsanya dengan taringnya, atau burung yang menangkap mangsanya dengan cakarnya, itu haram. Berarti hewan-hewan tersebut khabith di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikembalikan kepada dalil, kepada nas untuk menentukan ini baik dan buruk. Apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini haram, maka kita mengatakan itu haram dan itu khabith. Itu khabith, buruk. Adapun yang tidak disebutkan, tidak disebutkan dalil dari Al-Quran, tidak disebutkan dalil dari sunnah, apakah secara nas atau secara sifat, dan tidak disebutkan ijma' al-ulama, maka kembali kepada asal hukum, sesuatu itu mubah dan sesuatu itu halal, dan itu baik untuk dikonsumsi, untuk dimakan oleh kaum muslimin. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala panjang lebar membahas tentang masalah ini. yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid 17 halaman 178. Kemudian poin yang kelima, dari hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, yaitu hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan hewan-hewan yang dilarang membunuhnya. Hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh, tidak boleh dimakan. Hewan-hewan yang dilarang membunuhnya, tidak boleh dimakan. Hewan-hewan diperintahkan untuk dibunuh, tidak boleh dimakan, menunjukkan karena hewan-hewan tersebut diketahui sebagai hewan-hewan perusak, fasik. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun fawasiqu yuqtalna fil hill wal haram. Ada lima jenis hewan fasik boleh dibunuh, baik di tanah halal atau di tanah suci, di tanah haram. Di Mekah pun boleh dibunuh. Di Madinah pun boleh dibunuh dari hewan-hewan tersebut. Yang pertama, al-hayyah, ular. Yang kedua, wal-ghurabul abqa', burung gagak yang abqa'. Yang dimaksud abqa', kata para ulama, biasanya burung gagak itu berwarna hitam. Namun abqa' ini, burung gagak berwarna hitam, namun pada bagian punggungnya atau pada bagian perutnya berbulu putih. Itu disebut abqa'. Wal fa'ratu, tikus. Wal fa'ratu, tikus. Kalau marmut, hah? Boleh dimakan enggak ya? Hah? Boleh enggak? Apakah dia termasuk jenis tikus sehingga disebut fa'ar, atau dari jenis kelinci? Kebanyakan ahli menyebutkan bahwa dia dari jenis kelinci, bukan dari jenis tikus, sehingga hukumnya halal. Wal kalbul aqur, dan al kalbul aqur, yang dimaksud al kalbul aqur adalah setiap hewan yang biasa menyerang manusia. Bukan yang dimaksud al kalbul aqur di sini anjing saja, tidak, tapi setiap hewan buas yang biasa menyerang, termasuk di dalamnya singa, harimau, macan, serigala, dan yang lainnya. Wal hudayya, dalam riwayat yang lain wal hudah, ya, dia salah satu jenis dari burung elang. Wallahu ta'ala alam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha biqatil auzaq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh al-auzaq, wazaghah. Wazaghah. Wazaghah yang disebut cicak. Dan termasuk di dalamnya dari jenis al-wazaghah yang kita biasa sebut tokek. Yang ada bunyi khas, iya. Ini yang besarnya kata para ahli bahasa. Besarnya cicak tokek. Termasuk di antara serangga yang mengganggu dan terkadang menyakiti. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain keutamaan membunuhnya. Dalam riwayat Imam Muslim, man qatala wazaghan fi awwali dharba kutibat lahu 100 hasanah wa fi thaniyati duna dhalik wa fi thalithati duna dhalik. Barang siapa yang membunuh cecak atau tokek pada awal pukulan, sekali pukulan mati, maka dicatat untuknya 100 kebaikan. Pada pukulan yang kedua di bawahnya, pukulan yang ketiga di bawahnya. Maka hewan-hewan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya, maka tidak boleh dimakan. Karena termasuk al-khaba'ith. Demikian pula halnya hewan-hewan yang dilarang membunuhnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qatli 40 min ad-dawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis hewan. An-namlah, semut, tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dimakan. An-nahlah, lebah. Wal-hudhud, burung hudhud. Burung hudhud. Pernah lihat burung hudhud? Saya enggak tahu di Indonesia apa ada. Saya pernah melihat di Yaman. Ya, dia burung kecil yang di bagian kepalanya itu seperti ada mahkotanya. Terlihat cantik. Antum buka Google, lihat itu. Tulis burung hudhud, itu biasanya muncul gambarnya. Dan kisahnya masyhur, disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, termasuk di antara pasukan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka tidak boleh dibunuh. Dan as-surat. As-surat ini juga sejenis dari jenis burung. Dari jenis burung. Sebagian menyebutkan bahwa burung ini itu bagian punggung atau bagian perutnya berwarna putih. Kepalanya agak besar. Dia lebih sering bertengger di pepohonan. Sebagian juga menyebutkan setengahnya putih dari bulunya dan setengahnya hitam. Kepalanya agak besar, paruhnya juga lebih besar. Ini as-surat, dilarang untuk membunuhnya. Ini juga peringatan bagi para pemburu. Kalau ingin berburu, lihat-lihat dulu, itu burung apa itu. Jangan asal melihat gerakan, tembak. Burung apa saja halal. Ternyata ada pula yang dilarang untuk pembunuhnya. Terkecuali apabila mengganggu atau menyakiti seperti semut misalnya, maka diperbolehkan untuk membunuhnya semut yang menyakiti itu secara khusus. Termasuk yang dilarang untuk membunuhnya adalah kodok. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dari Abdurrahman bin Uthman, beliau mengatakan, "Dzakara tabibun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dawa'an wa dzakara dhifda' yuj'alu fihi. Fa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an qatli dhifda'." Ada seorang dokter menyebutkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyebutkan obat. Nah, ketika itu dia menyebut termasuk di antara obat adalah bagian dari kodok itu dicampur ke situ. Itu obat. Kodok termasuk obat. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli dhifda'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh kodok, meskipun bisa dijadikan sebagai obat. Sehingga ambil ini sebagai kaidah bahwa tidak setiap hewan yang bisa dibuat sebagai obat berarti boleh dimanfaatkan sebagai obat atau boleh dibunuh. Tidak setiap sesuatu yang kayaknya bisa dijadikan sebagai obat lalu boleh dimanfaatkan. Karena boleh jadi itu dilarang, seperti khamar. Ada sebagian katanya menjadikan khamar sebagai obat, tapi diharamkan, maka tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai bagian dari obat. Demikian pula kucing. Meskipun kita sudah menjelaskan tadi bahwa para ulama memasukkan kucing termasuk hewan yang memiliki dua sifat, bertaring dan menerkam mangsanya dengan taringnya. Namun dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wala saqatha id habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Seorang wanita disiksa di dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Dia memenjarakannya, mengurungnya hingga kucing itu mati. Maka wanita ini masuk neraka. Dia tidak memberi makan pada kucing tersebut, tidak memberi minum ketika dia mengurungnya, dan tidak pula dia melepaskannya untuk makan dari serangga yang ada di permukaan bumi. Di dalam hadis ini juga peringatan bagi kaum muslimin yang biasa memelihara hewan, melihara burung dalam sangkar, memelihara ikan dalam akuarium. Hati-hati. Kalau dia tidak merawatnya, bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia berbuat zalim. Dimasukkan lalu tidak diberi makan, dibiarkan begitu saja. An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan di antara faedah hadis ini, kata beliau, "Wa fil hadithi dalilun li tahrimi qatlil hirrah." Bahwa hadis ini terdapat dalil diharamkannya membunuh kucing. Diharamkannya membunuh kucing. Maka hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya atau yang dilarang membunuhnya, tidak boleh memakannya. Karena itu yang zahir dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi rahimahullah, qala Syafi'i wal ashab, ma nuhya an qatlihi haruma akluh, li'annahu law halla akluhu lam yunha an qatlihi. Sesuatu yang dilarang dari membunuhnya, maka diharamkan untuk memakannya. Karena kalau seandainya dihalalkan, tentu tidak dilarang membunuhnya. Lalu beliau mengatakan, ma umira biqatlihi minal hayawan fa'akluhu haram. Dan apa yang diperintahkan, hewan-hewan diperintahkan untuk membunuhnya, maka memakannya juga haram. Falau halla akluhu lama amara biqadlih. Kalau seandainya itu halal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan untuk membunuhnya dan menghalalkan untuk berburu dengannya, yakni menangkapnya lalu menyembelihnya. Dan bahkan disebutkan oleh Ibn Abdul Barr, kesepakatan para ulama tentang tidak diperbolehkannya memakan cicak. Kata beliau, waqad ajma'u anna al-wazaq laysa bisaydin wa annahu laysa mimma ubiha akluh. Para ulama sepakat bahwa cicak, tokek, tidak termasuk hewan yang boleh untuk berburu, memburunya. Dan bukan termasuk hewan yang dihalalkan untuk memakannya. Kemudian poin yang keenam, termasuk hewan yang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya, memakannya, yaitu hewan-hewan peranakan antara dua jenis hewan yang halal dan yang haram. Maka ini juga termasuk hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Misalnya bagal, hewan bagal. Saya enggak tahu apa bahasa Indonesianya. Yang jelas bagal ini hewan peranakan hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda halal, tapi keledai haram. Anaknya gimana? Kata para ulama, di sini berkumpul antara halal dan haram. Berkumpul antara halal dan haram. Kuda halal, keledai haram. Apabila terkumpul antara halal dan haram, faghullib janibu at-tahrim, maka lebih didahulukan dan didominasikan yang menyebabkan haram, sehingga tidak diperbolehkan. Menjauhkan dari syubhat itu wajib. Dan ini kata An-Nawawi rahimahullah taala merupakan pendapat seluruh para imam. Termasuk pula al-isbar. Al-isbar itu peranakan hasil pertemuan antara hiena dengan serigala betina. Serigala haram kawin dengan hiena. Gak perlu ditanya di mana pernikahannya, kawinnya di mana, gak tahu. Yang jelas itulah hasilnya. Hasilnya disebut isbar. Demikian pula as-sim'u. As-sim'u ini peranakan kebalikan al-isbar. Kalau ini as-sim' yang jantan serigalanya, yang betina hienanya. Ini juga tidak diperbolehkan. Intinya bahwa apabila terjadi perkawinan antara hewan yang haram dan hewan yang halal, maka keturunannya termasuk yang diharamkan. Demikian pula, termasuk hewan yang diharamkan oleh para ulama adalah berbagai macam jenis serangga. Serangga-serangga. Yang hidup di tanah. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah. Kata beliau, fi madahibil ulama fi hasyaratil ard kal hayyati wal aqarib wal ji'lan wa banati wardan wal far wa nahwiha. Madhab para ulama yang menjelaskan tentang serangga seperti ular, kalajengking, tikus dan yang lainnya. Lalu kata beliau, madhabuna annaha haram. Dalam madhab kami bahwa segala jenis serangga hukum asalnya haram. Ini pendapat Syafi'i, Abu Hanifa, Ahmad, Dawud Adh-Dhahiri. Imam Malik mengatakan halal. Jumhur ulama mengatakan haram. Maka termasuk di dalamnya disebutkan oleh para ulama seperti cacing. Tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Karena termasuk dalam jenis al-hasyarat, serangga. Meskipun nanti ada jenis-jenis serangga yang diperbolehkan, ya, termasuk belalang, al-jarat, yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wa yahillu lil muttar fi al makhmasah ay ya'kula min al maitati al muharramati ma yasuddu bihi ramqah. Kata Al-Qadhi rahimahullah, dan dihalalkan bagi seorang dalam kondisi terpaksa disebabkan karena rasa lapar yang bisa menyebabkan dia binasa, maka dia boleh memakan dari bangkai yang asal hukumnya haram untuk menutupi rasa laparnya. Untuk menutupi rasa laparnya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, satu kaidah, ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat, membolehkan sesuatu yang asal hukumnya haram. Menjadi boleh. Seseorang di satu tempat tidak ada makanan kecuali bangkai misalnya, atau kecuali daging babi, tidak ada lagi yang lain, yang kalau dia tidak makannya menyebabkan dia binasa, maka diperbolehkan baginya untuk memakannya sekadar untuk menghilangkan rasa lapar yang dapat menyebabkan dia binasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang makanan-makanan yang diharamkan, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, فِي مَخْمَصَةٍ, dalam keadaan lapar yang berat, ghairu mutajanifin liithmin, bukan karena sengaja atau condong untuk melakukan perbuatan dosa, dia terpaksa, dia tahu itu haram, tapi apabila dia tidak makan yang menyebabkan dia binasa, maka diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ittara ghairu baghin wala adin fala ithma alaihi, barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, ghaira baghin, ghaira bagin, dia tidak melampaui batas, dia tidak melampaui batas ketika memakannya. Maksudnya sebagian para ulama mengatakan yaitu di atas kebutuhannya, di atas kebutuhannya, dan tidak adil, tidak terus-menerus memakannya padahal ada yang lain, maka tidak ada dosa baginya, tidak ada dosa baginya. Yang sampai dia makan lalu dia merasa wah enak sekali ini, daging babi di sambal goreng misalnya, terpaksa lapar tapi seenak, tapi daging babi atau bangkai, nah, maka harus dalam batas, sekedar untuk menghilangkan keterpaksaan tersebut. Kapan dia melampaui batas di atas kebutuhannya, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Apa batasan keterpaksaan itu? Batasan darurat. Disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah ada 4 syarat. Syarat yang pertama, apabila rasa lapar tersebut dapat menyebabkan dia binasa atau menyebabkan dia lemah yang tidak mampu untuk mengangkat tubuhnya, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berjalan. Kalau dia tidak memakannya maka semakin melemah dan menyebabkan kebinasaan. Itu syarat pertama. Adapun kalau cuma sekedar lapar tapi mampu, mampu berjalan, mampu beraktivitas, ya tidak termasuk. Syarat yang kedua, alla yajida ma'kul al-hashish wasyajar ma yumsiku bihi ramqah. Dia tidak mendapatkan makanan yang lain, meskipun dari pepohonan, tumbuh-tumbuhan misalnya, yang dapat menutupi rasa laparnya. Makanan tidak ada, tapi dia bisa makan daun mangga misalnya. Dia bisa makan. Ya, makan daun mangga. Ya. Atau ada dia di sekitarnya, jenis-jenis yang masih memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam perut yang menyebabkan dia bertenaga dan tidak memakan yang haram tersebut. Syarat yang ketiga, dia tidak mendapati makanan untuk dia beli. Apabila dia mendapati makanan untuk dia beli, maka dia harus membelinya. Dan syarat yang keempat, bahwa kondisi darurat tersebut bukan disebabkan karena dia hendak melakukan perbuatan maksiat, perampok kelaparan. Kelaparan. Duh, kelaparan. Kalau dia tidak makan, binasa. Yang ada bangkai. Dia memakannya untuk supaya dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan kejahatannya. Ya, biasanya orang seperti ini tidak perhatikan halal haram. Dia sendiri merampok. Jadi dia bukan seorang yang sedang melakukan perbuatan kemaksiatan. Ini 4 syarat yang disebutkan. Apakah diperbolehkan dalam kondisi darurat tersebut dia makan sampai kenyang? Dia makan sampai kenyang? Kata para ulama, dilihat kondisinya. Apabila misalnya dia sedang melakukan perjalanan safar, kalau seandainya dia tidak makan sampai kenyang, sementara perjalanan masih jauh, diperkirakan dia tidak akan mendapatkan makanan untuk sampai ke tempat tujuannya, kecuali dia harus kenyang ketika makannya, maka tidak mengapa dia makan sampai kenyang. Persiapan bekal dari apa yang telah dia makan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kalau dia perkirakan tanpa kenyang pun, masih memungkinkan bagi dia untuk melanjutkan perjalanan yang mungkin di depan sana dia akan mendapati makanan yang halal. Atau dia telah sampai ke tujuan, maka tidak diperbolehkan baginya makan hingga kenyang. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bahwa perkara darurat itu ada batas sesuai kadarnya. Kapan dia melampaui, melebihi, maka dia terkena hukum haram. Lalu kata beliau rahimahullah, wa maitatani halalan, as-samaku wal jaradu wa damani halalan, al-kabidu wa tihalu. Dua jenis bangkai yang hukumnya halal, yaitu as-samak dan al-jarad, ikan dan belalang. Dan dua jenis darah yang halal, al-kabid, hati, wattihalu, dan limpa. Dan ini diambil dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Meskipun terjadi khilaf apakah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Ibnu Umar, bahwa beliau mengatakan uhillat lana maitatani wa daman, fa ammal maitatani fas-samaku fal jarad wal hut wa amma ad-damani fal kabid wat tihal. Adapun dua jenis bangkai yang halal, yaitu belalang dan ikan. Adapun dua jenis darah yang halal, yaitu hati dan limpa. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan yang sahih ini ucapan Ibnu Umar. Di antaranya Ad-Darqutni rahimahullah. Walhasil, meskipun yang sahih bahwa ini adalah perkataan Ibnu Umar, namun hadis ini memiliki hukum marfu', disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar mengatakan uhillat lana, telah dihalalkan untuk kami. Siapa yang berhak menghalalkan? Tentu yang membawa syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan Ibnu Umar tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hewan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, hewan yang tidak bisa dimakan, artinya yang diharamkan untuk dikonsumsi, apakah bangkainya atau sembelihannya, hukumnya sama, tidak boleh. Kalau ada seorang menyembelih seekor singa, sebelum dia memotongnya, dia membaca bismillah, lalu dia menyembelihnya, memotong urat-urat lehernya, maka tetap hukumnya apa? Haram, meskipun disembelih. Jenis yang kedua, hewan yang bisa dimakan atau yang dihalalkan untuk dimakan, namun bangkainya haram, sembelihannya halal, maka hewan ini tidak boleh dimakan kecuali dengan cara disembelih, seperti kambing, sapi, ayam, bebek, dan yang lainnya. Yang ketiga, hewan yang bisa dikonsumsi dan halal untuk dimakan, sembelihannya dan bangkainya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ala annahu qad yu'kalu fa'rul ma khinzirul ma. Beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i, boleh dimakan tikus laut, tikus air, babi air atau babi laut, boleh dimakan. Kata An-Nawawi rahimahullah, al-ashah anna samak yaqa'u ala jami'iha, bahwa yang namanya samak dalam bahasa Arab itu mencakup seluruh hewan yang hidup di laut. Seluruh hewan yang hidup di laut, bagaimanapun bentuknya, dia disebut samak. Meskipun di laut itu ada hewan yang hidup seperti perempuan misalnya. Kalau betul rambutnya panjang, wajahnya nampak seperti perempuan, halal dimakan. Dimakan saja. Nah, ada sebagian menyebutkan ada rupa ikan di laut itu seperti kakek-kakek. Makan saja. Tidak mengapa insya Allah. Jadi seluruhnya halal. Oleh karena itu para ulama menghalalkan buaya. Meskipun terjadi khilaf, disebabkan karena asal hidupnya di air. Adapun yang kaitannya dengan darah, darah yang diharamkan yaitu darah al-masfuh, darah yang mengalir dengan deras ketika disembelih, itu hukumnya haram. Oleh karena itu ketika menyembelih jangan menampung darah tersebut lalu disimpan, dibekukan, lalu dimakan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian, bahkan kaum muslimin, sebagian melakukannya. Dan itu hukumnya haram. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-muharram minad dam al-masfuh. Yang diharamkan dari darah, yaitu yang masfuh. Darah yang mengucur dengan deras. Lalu beliau menukil dari Al-Qadhi, fa ammad dam alladhi yabqa fi khulalil lahmi ba'da adh-dhabhi wa ma yabqa fil 'uruqi fa mubahun. Adapun darah yang tersisa di sela-sela daging setelah disembelih, darah yang masih terdapat di urat-urat, maka hukumnya mubah. Oleh karena itu, beliau juga menyebutkan, saya tidak mengetahui ada khilaf dalam permasalahan ini, bahwa itu dimaafkan. Boleh dimasak bersama dengan marak, dengan kuah daging. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, walihada kana al-muslimun yadha'una al-lahma fil marak wa khututu al-dam fil qudur bayyin wa yakuluna thalik ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama akhbarat bidzalika Aisyah walaula hadza lastakhrajud dam min al-uruq kama yaf'alul yahud. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh karena itu kaum muslimin mereka memasukkan daging ke dalam kuah, sementara garis-garis yang menunjukkan bahwa itu darah yang terdapat di bejana itu nampak sekali bahwa itu darah, dan mereka memakannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, walaula hadza lastakhrajud dam min al-uruq kama yaf'alu yahud. Kalaulah seandainya darah itu najis haram yang melekat pada daging, maka tentu mereka akan mengeluarkan darah tersebut dari urat-uratnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu beliau mengatakan, aklus syawa wasyarih jaizun sawa'un ghasala al-lahma aw lam yaghsil, memakan asyawa asyarih, ini jenis makanan yang berdaging, itu hukumnya boleh. Apakah dia membersihkan daging tersebut atau dia tidak membersihkan, dia tidak mencucinya, biarkan. Kata beliau, bal ghaslu lahmi dzabihati bid'atun, bahkan membersihkan daging sembelihan bid'ah. Waduh, gimana ini bid'ah ini? Famazala sahabatu radhiyallahu anhum ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuna al-lahma fayatbakhunahu wa ya'kulunahu bighairi ghaslih. Para sahabat, mereka masih saja mengambil daging tersebut di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memasaknya, mereka memakannya tanpa mencuci daging itu. Wa kanu yarawna ad-dam fil qidri khututan. Bahkan mereka melihat ada darah di bejana tersebut seperti garis-garis gitu. Mereka lihat itu. Wa dzalika anna Allah innama harrama 'alaihim damal masfuh ay al-masbub al-mihraq. Fa amma ma yabqa fil 'uruq falam yuharrimhu. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan darah masfuh yang keluar dengan derasnya itu. Ya, yang tertumpahkan, adapun yang tersisa di urat, di sela-sela daging, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan. Jadi nanti kalau masak jangan dicuci ya. Biarkan aja gitu. Nah. Kecuali kalau ada sebabnya. Kecuali kalau ada sebabnya. Jatuh kena tanah, ya dicuci lah. Ada sebab. Tapi kalau tanpa ada sebab, sudah. Sudah jadi dipotong-potong, sudah. Langsung masukkan ke bejana. Insyaallah lebih enak. Lebih barokah. Para sahabat melakukannya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, "Inni la'akulu tihal wa ma bi ilaihi haja illa liya'lam ahli annahu la ba'sa bih." Kata Zaid bin Thabit, "Aku sengaja makan limpa. Padahal sebenarnya saya tidak berselera untuk makan limpa itu. Kenapa aku memakannya? Hanya sekedar agar keluargaku mengetahui bahwa hukum memakan limpa itu boleh. Tidak haram." Ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Aku lutihal, apakah aku boleh makan limpa?" Kata Ibnu Abbas, "Naam, iya. Boleh." Orang ini mengatakan, "Inna amma tahdam. Tapi kan mayoritasnya limpa itu darah." Qala, kata Ibnu Abbas, "Inna ma haruma ad-damul masfuh." Yang diharamkan itu darah yang tertumpahkan itu. Itu yang tidak boleh. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang menjadi pembahasan kita insyaAllah ta'ala pada sesi yang keempat ini, semoga memberi manfaat. Dan pertemuan yang berikutnya insyaAllah ta'ala setelah asar, kita memasuki pembahasan tentang kurban. Karena sempitnya waktu, kita akan bahas sesuai dengan apa yang terkandung pada matan Al-Ghayah wa Taqrib tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.